Yang datang di malam hari. Alhamdulillah ini syafaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wa ta'arik. Wa ma'adarawka ma'ta'arik. An-Najmu Thaqib. Aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bisamma' wa'an-Najmu alladhi yatruku laylat. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut langit dan juga bintang yang datang di malam hari. Dikatakan astarik bintang karena dia kalau malam kelihatan, kalau siang hilang. Kemudian Allah Azza wa Jalla menandaskan wa ma adraka ma tariq. Tahukah engkau apa itu at-tariq? Ya, wa ma adraka ma azmu hadha an-najm. Tahukah engkau bagaimana besarnya bintang ini? An-najm as-saqib. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu adalah bintang yang sangat terang, benderang yang saqib, menembus cahayanya. Ya, wa huwa an-najm al-mudhi' al-mutawahhij. Bintang yang sangat terang yang cahayanya begitu besar atau begitu jelasnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini in kullu nafsin lamma 'alayha haafid. Sesungguhnya setiap-tiap jiwa ya itu dalam keadaan pasti dan pasti ada para penjaganya. Dan ini yang Allah bersumpah karenanya. Allah bersumpah untuk menandaskan bahwasannya setiap-tiap jiwa ma kullu nafsin illa ukila biha malakun raqibun. Tidaklah setiap jiwa kecuali telah diserahkan, diwakilkan, ditugaskan kepada seorang malaikat yang senantiasa mengawasi. Yahfazu 'alaiha a'malaha. Yahfazu 'alaiha a'malaha. Yang mana malaikat tersebut senantiasa menjaga, mencatat amalan-amalan jiwa tersebut. Ya, setiap orang, setiap individu itu dalam keadaan ada malaikat yang menjaganya untuk mencatat, menulis semua amal perbuatannya. Itu hasab ya 'alaiha, untuk dihisab nantinya di hari yaumul qiyamah, di hari kiamat. Inilah yang ingin dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar. Ya, setelah Allah bersumpah dengan menyebut langit dan bintang yang datang di malam hari, ternyata Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk menegaskan kalau setiap jiwa dan kita semuanya itu senantiasa dijaga amalnya, dicatat amalan-amalannya. Tentunya ini berkonsekuensi agar setiap insan termasuk kita semuanya untuk mawas diri, untuk senantiasa introspeksi. Ya, nasihat buat kita bersama senantiasa untuk kita memperhatikan apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita perbuat, karena semuanya itu terjaga atau tercatat oleh malaikat yang Allah tugaskan menjaga kita semuanya. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Falyanzuril insan mimma khuliq." Maka hendaknya setiap insan itu memperhatikan ya, dari apa dia dicipta. "Falyanzuril insan mumkir lil ba'thi mimma khuliq." Maka hendaknya orang yang mengingkari hari kebangkitan itu memperhatikan dari apa dia dicipta. Ya'lamu anna i'adata khalqil insan laysat as'ab min khalqihi awwalan. Ya. Agar dia tahu bahwasannya mengembalikan penciptaan manusia itu tidaklah lebih sulit daripada mencipta dari nol, mencipta dari awal. Ya. Sehingga diingatkan di sini bantahan untuk orang-orang yang ragu dengan hari kebangkitan. Coba perhatikan seorang insan, tercipta dari apa dia? Khuliqa min ma'in dafiq. Dia itu tercipta dari air yang memancar. Dari mana? Yakhruju min baini as-sulbi wa tarab. Yang mana itu keluar dari antara sulbi, tulang rusuk, dan juga tulang dada. Ya, tulang sulbi, lagi-lagi tulang dada kaum wanita, ibunya. Ya, khuliqa min maniyyin munassabin bi sur'ah fir rahim. Yaitu manusia itu diciptakan dari setetes air mani yang tertanam di dalam dinding rahim seorang wanita. Yakhruju min baini sulbi rajul, yang mana itu keluar dari tulang rusuk seorang laki-laki, wasudril mar'ah, dan dari dada seorang wanita. Jadi yang namanya seorang manusia itu tersusun dari air mani. Ya, air mani laki-laki, sang ayah, air mani perempuan, sang ibunya. Dalam keadaan apa? Allah ciptakan tahapan demi tahapan sampai terjadilah manusia yang sempurna. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita akan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, menciptakan yang dulunya tidak ada menjadi ada. Itu melalui tahapan-tahapan yang sangat-sangat begitu sempurna. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla. Maka untuk mengembalikan kembali manusia setelah matinya itu laqadir, sangat-sangat mampu. Ya. Di sini ada istilah kias. Apa itu kias? Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dari dulunya tidak ada menjadi ada, itu saja bisa, apalagi kalau sekedar mengembalikan. Ya, mengembalikan yang pernah ada. Mengembalikan manusia yang sudah mati di dalam tanah menjadi tanah, dikembalikan lagi untuk hidup kembali, dibangkitkan, dihisab pada hari kiamat. Itu tentu lebih mudah. Ya. Dalam keadaan apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk itu. Ya, innallazi khalaqal insana min hadzal mala qadirun ala rajihi ila al-hayati ba'dal mawt. Maka sesungguhnya Allah yang menciptakan manusia dari air mani itu lebih mampu lagi untuk mengembalikan manusia yang sudah mati dihidupkan kembali nanti di hari kiamat. Ya. Yauma tublas sarair, nanti di hari kiamat akan ditampakkan semua rahasia-rahasia. Ya, yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh manusia, semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Yauma tuktabaru sarair fima akhfatsu. Ya, fima akhfatsu. Pada hari kiamat akan menjadi ditampakkan segala yang tersembunyi yang dulu disembunyikan oleh jiwa-jiwa manusia. Allah Azza wa Jalla mengetahui. Ya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Barakallahu fikum. Yumayyizu as-salih minha minal fasik. Sehingga akan dipisahkan mana orang-orang yang soleh dan mana orang-orang yang fasik, yang rusak. Ya. Orang-orang yang jiwanya memendam kejelekan, dalam jiwanya memendam keburukan-keburukan, ya, memendam kenifakan, sifat nifak, ya, itu semuanya akan terpisahkan antara orang-orang yang soleh, yang hatinya betul-betul tulus dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, hatinya betul-betul, ya, murni menginginkan beribadahkan untuk Allah Azza wa Jalla semata, dan mana yang hatinya dipenuhi dengan kesyirikan, mana yang hatinya dipenuhi dengan sifat nifak dan kotoran-kotoran hati yang lain, ya, itu akan ditampakkan. Ya, melihat Allah Azza wa Jalla. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka tidaklah dia, yaitu jiwa manusia, itu memiliki kekuatan untuk membela dirinya. Ya, wala nasir ataupun penolong yang menolong dirinya. Ya, fama lil insani min quwwatin yadfa'u biha an nafsihi. Enggak ada jiwa manapun yang mampu memiliki kekuatan untuk membela dirinya. Kalau salah pasti dia akan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ya. Wa ma lahu min nasir, dan dia juga enggak memiliki penolong. Yatau anhu azab Allah, yang bisa menolak dari azab Allah. Kalau memang dia berdosa, dia salah. Ya, enggak ada yang bisa menyelamatkannya. Kenapa? Karena urusannya sudah di alam akhirat. Beda kalau di dunia, dia masih bisa bertaubat, dia masih bisa beristighfar, dia masih bisa menutupi kesalahannya dengan amalan-amalan soleh. Tapi kalau urusannya sudah di alam akhirat, urusannya sudah mati, menghadap Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada lagi penolong yang membela dirinya, menyelamatkan dari azab Allah. Ya, dirinya juga tidak mampu untuk menolak dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di ayat yang ke-11 Allah Azza wa Jalla menyatakan wasama ila al-arja. Allah bersumpah lagi. Wasama dan demi langit. Ya. Dzatil matri al-mutakarrir. Yang memiliki memiliki hujan yang berulang-ulang. Ya. Wal ardi dzatis sadah. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut bumi, ya, demi langit yang memiliki hujan dan juga demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Saling berpasangan, turun hujan, buminya kena hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan ini adalah keagungan dan tanda keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sering sekali Allah mengingatkan yang demikian kepada kita. Ya, sekali lagi, agar jangan sampai di benak manusia itu memiliki pemikiran bahwasannya tumbuhan yang tumbuh, tanam-tanaman yang tumbuh itu merupakan tumbuh sendiri, ya, seperti pemikiran kaum sosialis komunis ateis. Mereka mengatakan ini cuma alamiah saja, ya, taubiyah, bahwasannya hujan itu turun kemudian menumbuhkan tanam-tanaman itu cuma sekedar perkara alamiah semata. Maka kita katakan tidak. Ya, itu semua adalah Allah Azza wa Jalla yang menumbuhkan. Sehingga di sini Allah bersumpah mengingatkan kepada kita. Ya, demi langit yang telah menurunkan hujan dengan izin Allah. Wal ardi dzati tasyaqquq bima yataqallalaha min nabat. Dan demi bumi yang bisa terbelah, ya, untuk kemudian di sela-selanya itu muncul tanaman-tanaman. Ya, ini Allah bersumpah, bersumpah untuk menandaskan satu perkara. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan yang memisahkan al-haq dan batil, memisahkan kebenaran dan kebatilan. Innal Qur'an laqawlu fasl. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an laqawlu fasl adalah ucapan yang memisahkan Minal haqqi wal batil. Antara yang salah ada yang benar dan yang salah. Ya. Jadi ini ingin menandaskan kepada kita semuanya, kepada para makhluknya, bahwasanya Al-Qur'an betul-betul Al-Furqan, pembeda. Ya, yang bisa membedakan mana benar, mana salah. Mana al-haq, mana batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurau. Ya, wala yajuzu lil makhluq an yaqsim bi ghairillah. Kemudian beliau menyebutkan, ya, enggak boleh bagi makhluk untuk bersumpah dengan selain Allah azza wa jalla. Wa in fa'ala faqad asyrak. Barang siapa melakukan maka dia telah berbuat kesyirikan. Jadi di sini Allah bersumpah menyebut nama makhluknya untuk menandaskan bahwasanya Al-Qur'an betul-betul kalamullah. Kalam Allah yang membedakan al-haq dan yang batil. Ya, kemudian kita dilarang untuk bersumpah dengan menyebut makhluk. Karena ya, ini adalah hak Allah Azza wa Jalla semata. Ya, yang boleh bersumpah dengan menyebut makhluknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-15, innahum yakiduna kaida. Innal mukadzibina lirusul lirasul sallallahu alaihi wasallam walil Qur'an yakiduna wa yudabbiruna. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan Rasulullah alaihi wasallam dan juga mendustakan Al-Qur'an, mereka membuat makar dan tipu daya. Ya, lihat kalau bikin di mereka untuk menolak al-haq, membuat makar tipu daya, ya, dengan makar-makar yang begitu banyak untuk menolak al-haq, wa yu'idu al-batil, dan untuk menolong kebatilan. Ya, ini makar-makar para ahli batil dari zaman dulu sampai zaman sekarang begitu gencar. Bagaimana caranya agar membatalkan al-haq? Bagaimana caranya agar menghalang-halangi manusia untuk tidak mengikuti al-haq? Ya, tapi wa aqidu kaida, kata Allah, aku juga melakukan makar tipu daya. Aku juga membalas tipu daya mereka. Wa aqidu kaidan li idharil haq, kata Allah, ya, saya juga melakukan tipu daya, membalas tipu daya mereka. Ya, untuk menampakkan al-haq. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir enggak suka. Ya. Kemudian apa? Famahilil kafirin, maka tunda orang kafir itu. Amhilhum ruwaidah, ya, tunda, tidak lama lagi mereka akan binasa. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya makarnya orang-orang kafir yang ingin menghalang-halangi kebenaran itu akan Allah bantahkan atau akan Allah hancurkan. Ya, Rasulullah SAW diingatkan, fala tasta'jil lahum ayyuhar rasul. Jangan kau tergesa-gesa wahai Rasul. Ya, bitalabi inzalil qaulihi, dengan meminta segera diturunkannya azab untuk mereka orang-orang kafir yang membuat makar. Bal amhilhum wanzurhum qalila. Bahkan sabar sedikit, tunda sebentar saja. Fala tasta'jil lahum, jangan kau tergesa-gesa wahai Nabi. Satara ma yuhillu bihi minal azab, engkau akan lihat apa yang menimpa mereka berupa azab, ya, hukuman, siksaan dan kebinasaan buat orang-orang kafir. Masyaallah, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, ya, di sini kita mendapati bahwasanya orang-orang kafir itu senantiasa buat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Ya, Allah akan membalas tipu daya mereka dan tipu daya Allah Subhanahu wa taala tentunya jauh, ya, lebih dahsyat daripada makar-makar mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla terus menjaga agama ini. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi agama ini. Ya, siapapun dia tidak akan bisa menghalang-halangi, menghadang lajunya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang-orang kafir membuat makar, ya, ternyata walaupun makarnya bisa menghancurkan gunung-gunung, ya, tapi Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan makarnya yang jauh lebih dahsyat dalam rangka untuk menjaga agama Islam. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari berbagai kesesatan dan makarnya orang-orang kafir, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas al-haq. Allahumma subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.